Halo, puji Tuhan. Ya, sampai berjumpa kembali kita hari ini, seminggu, ya, kita berjumpa. Ya, puji nama Tuhan. Ini di request untuk gantikan di tanggal 2. Jadi memang puji Tuhan yang saya, apa namanya, ya, ini yang bagian dari plan ini. Ya, ini yang saya khusus dua monitor. Jadi luar biasa. Nah, itu satu kehormatan, suatu kehormatan bisa dikasih kesempatan untuk sharing firman, jumpa bersama keluarga yang sangat hebat. Luar biasa. Jadi memang tema untuk Februari ini apa namanya, tentang kasih, ya. Tuhan memanggil kita untuk mengasihi, God's calling to love, ya. So, ya, puji nama Tuhan, ini bulan kedua kita di tahun 2024. Saya mau sharing tentang kasih atau tentang cinta atau mengasihi, ya. Tapi sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan lebih lanjut, kita satu kali kita bisa berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari Engkau jadikan baik bagi kami Tuhan. Ini kami akan bahas soal tentang kasih Tuhan, di mana kiranya Engkau Allah pribadi yang memberkati, yang mengasihi kami. Engkau Allah sendiri yang telah menjadi manusia untuk penebusan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini Tuhan, memilih bibir hambamu, tutup bungkus hambamu di bawah kanker salibmu, dengan darahmu Tuhan Yesus, ketidaksempurnaan hamba, serta dalam kasihmu, berbicara Tuhan oleh Roh Kudus, mengalir di setiap sharing firman, setiap kata yang keluar, menguatkan, menguatkan, mengingatkan kami Tuhan, bahkan menegur setiap hati kami, bahkan memberikan kami pengharapan Tuhan Yesus, memberikan kami pengertian, memberikan kami hari demi hari kami mengenal Engkau sebagai Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami, selepas pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati firman ini kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Kasih, ya, atau ya, ini dalam kekristenan selalu hal yang paling dibutuhkan atau di highlight, ya. Maka sama-sama kita baca firman Tuhan. Saya mau buka di 1 Korintus 13 ayat 13. Ya, saya ambil dari Korintus 13. Ini kalau mau dibaca ada ayat sebelumnya, tapi saya mau ambil yang diawali dengan ayat terakhir 1 Korintus 13 yang ayat 13. Ya. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, sangat jelas betul bahwa paling besar dari iman, dari tiga hal IPK biasa kita dengar, iman, pengharapan, kasih. Ya, besar di antara itu adalah kasih. Saya merenungkan kenapa kenapa kasih kok paling besar dibanding iman, ya, dibanding pengharapan, ya. Ya, karena unsur pengorbanan yang dibutuhkan yang paling besar, yang paling sulit adalah kasih dari hati, daging, ya, jiwa kita dituntut untuk mengasihi. Itu nggak mudah, ya, itu nggak mudah sekali, karena iman kita bisa bangun, ya, dari setiap pendengaran firman Tuhan, ya, kita bisa bangun iman lebih besar dari setiap pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, dari setiap tantangan, cobaan, ujian, ya, hal-hal yang tidak mungkin Tuhan bukakan jalan menjadi mungkin. Ya, iman kita dibangun. Kesaksian setiap orang yang Tuhan besarkan, iman kita bisa dibangun. ya. Pengharapan juga bisa kita berputus asa, kita bisa memuji, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa tersungkur, kita bisa mengadu, kita bisa mengatakan apa yang kita sulit menghadapi dalam kehidupan, ya, membangun pengharapan kita itu hal yang juga sulit dan tidak mudah karena itu butuh pengalaman pribadi. Hal yang mungkin itu pengalaman bahasa dunia dreaming ya. Kalau saya mau bilang, ya, tapi kita dalam Tuhan itu beda gitu. Jadi bagaimana kita berdasarkan mimpi-mimpi kita, cita-cita kita, apa hal-hal yang kita inginkan, apa hal-hal yang kita mau wujudkan, itu kita letakkan di dalam tangan Tuhan. Artinya kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, apa namanya, tidak mengandalkan kekuasaan kita sendiri, tapi kita menaruh benar-benar merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, sepenuh-penuhnya menaruh pengharapan. Tapi kasih, ya, ini dibangun sulit karena ini membutuhkan pengorbanan, ya, karena hatinya dikorbankan, hati kita diuji, dikorbankan, dan ini butuh suatu timbal balik kalau saya boleh bilang, apa namanya, kasih paling besar di antaranya, karena kasih itu berbicara soal pengorbanan, pengorbanan itu berbicara soal dan itu berbicara soal. Jadi ini tidak mudah, ya, tidak mudah sekali karena luar biasa ya firman Tuhan ya, IPK, iman, pengharapan, dan kasih. Ya, tanpa semuanya itu tiga elemen yang kalau orang mengikut Kristus yang melakukan ini sampai mati di bawah. Makanya dikasih di nilai-nilai ini akan dibawa sampai kesudahan kita ya. Makanya di situ ada award, ada penghargaan atau ada penghakiman atau ada penilaian Tuhan. Ya, ini adalah nilai dari sebuah kesetiaan. Ya, saya bisa bilang kasih di antara terbesar dunia ini karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengalihkan anaknya yang tunggal. Artinya mengalihkan itu benar-benar memberikan nyawanya bagi dunia, memberikan nyawanya bagi sesama, memberikan nyawanya bagi apa namanya, bagi keselamatan, bagi dosa-dosa manusia. Dan itu bagi saya adalah kita sudah mengalami, saya cuma mengingat bahwa ya seperti lagu pujian tadi, Allah itu sungguh baik ya. Yang keluar dari hati kita hanya pujian syukur, segala pujian syukur bagi Tuhan karena Dia Allah yang mengasihi. Ya, sebagai anak Tuhan atau kita sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus atau kita benar-benar ya bertumbuh dalam kasih Tuhan itu setiap harinya kita diproses saudara si yang selalu dilebur di situ ada pribadi kita yang selalu di pressure di press untuk kepribadian kita bagaimana kita mengasihi itu selalu ada tes yang akan menjadi testimoni ya yang paling unik adalah yang paling unik untuk semua testimoni kita nggak bisa mungkin keluar testimoni bagaimana kita memberi ya. Bagaimana kita memperbankan itu hal yang makanya kasih itu nggak bisa kita tunjukkan kepada orang itu kita tidak bisa apa ya nggak bisa kesaksian nggak bisa kita hal yang harus kita pegang ya hal yang harus kita ingat ya Tuhan Yesus sama berdiskusi dengan Petrus ya bahwa dia akan mati tapi hal itu harus disembunyikan harus dipendam informasinya jadi hal-hal yang apa yang kita korbankan belum tentu kita bisa langsung informatifkan atau kita menjadikan kesaksian ya karena kasih itu bagian suatu hal personal kita yang menilai dan yang melihat itu adalah Tuhan sendiri. Dia Allah sendiri. Maka kenapa demikian? Kita bisa sama-sama ya melihat satu ayat, ya, bagaimana Tuhan Yesus atau Allah sendiri menyimpulkan soal kasih itu. Saya ambil di sini beberapa, karena begitu banyak ayat tentang kasih di Alkitab, ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8, di dalam 1 Yohanes 4, 7-8, ya, kita sama-sama baca, saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya, semua dari kita hidup di dunia ini akan kembali kepada Allah. Ya, yang bernafas, ya, semua makhluk akan kembali kepada Tuhan. Kepada sumber kasih itu. Jadi kita dipanggil untuk mengasihi. Kenapa? Karena at the end, kita akan menghadap Allah yang adalah kasih. Ya. Dan kasih yang Allah berikan atau Allah curahkan atau Allah gambarkan di dalam kepribadian atau pribadi Tuhan Yesus sendiri yang menjadi sama seperti manusia yang notabene manusia mampu menjalankan Tuhan Yesus karena hanya dialah barometer ya, kasih yang sempurna itu. Hanya dialah yang benar-benar memberikan kasihnya kepada siapapun. Tidak pandang rupa. Ya. Tapi kalau kita lihat kepada siapa kasih harus disebarkan, kita lihat sendiri Tuhan Yesus saja tidak selembut menghadapi orang-orang yang berdosa, orang yang lemah. Tapi dia tidak akan lembut kepada orang-orang yang mencoba beliau. Artinya, disinilah kasih. Kasih juga harus ditempatkan kepada siapa yang layak menerima kasih Allah melalui tangan hidup kita. Banyak hal kita bisa mengasihi, banyak hal. Dan tidak selalu dengan materi, saudara. Tidak selalu dengan materi, banyak hal yang kita bisa perbuat, atau kita bisa menunjukkan rasa kasih kita. Ya, terutama dari hati dan hati kita, kebenaran kita, dari tingkah laku kita, dari apa yang kita bisa keluarkan, nilai-nilai kemanusiaan, itu banyak hal tidak selalu dengan materi. Untuk menjadi orang atau pribadi, atau menjadi murid Tuhan yang dipanggil untuk mengasihi sesama. Dan banyak hal juga, ya, saya kasih contoh Yusuf, dia mampu mengasihi saudara-saudaranya, walaupun dia sudah dibuang, tapi dia mampu at the end dia merangkul saudara-saudaranya. Ya. Dan contoh Yusuf kita bisa melihat bahwa tidak mudah dalam mengampuni untuk diri sendiri tidak mudah. Ya. Tapi untuk melupakan manusia itu punya daya ingat. Dia tidak bisa melupa hal yang tersakiti. Tapi ya ini cara manusia atau cara kita pribadi untuk menetralisir itu dengan mengasihi. Selain kita dengan mengasihi dengan cara apa? Mendoakan musuh kita, mendoakan ngasih pipi kiri, udah ditampar pipi kan. Kita bisa berarti it's not easy. Itu makanya Tuhan panggil kita untuk mengasihi, kita difitnah pun kita bisa mendoakan. Karena apa? Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita adalah orang-orang yang mengerti destiny kita. Ya, yang kita omongin dalam perjalanan setiap hari, kita dihina, dicaci, di fitnah atau didustai, ya, dikuras mungkin, ya, merasa terkuras, merasa dimanfaatkan, merasa dikecilkan, ya, nggak apa-apa. Tapi itulah, dengan cara itulah jendela hati kasih kita bisa dibuka. Ya, dari cara itulah Tuhan membuat kita menjadi orang yang mengasihi. Dengan mampu kita mendoakan mereka, mendoakan musuh kita, mendoakan orang yang menyakiti atau siapapun atasan kita atau kerja kita, siapapun yang membuat kita menjadi benih atau kepahitan, dengan cara mendoakan kita adalah menunjukkan rasa kasih kita. dengan mengucapkan satu dua kata aja Tuhan berkati dia, itu aja udah menunjukkan rasa kasih kita. Ya, kita tidak membahas kejahatan dan kejahatan, tapi kita malah membalasnya dengan doa dan melepaskan kata berkat yang keluar dari lidah kita. Itu yang saya bisa sharingkan, luar biasa bahwa itu obat yang manjur. Maka dari hal yang kedua, kita bisa simpulkan soal kasih. Kasih itu menutupi segala pelanggaran dan dosa. Ya, menutupi segala pelanggaran dan dosa. Dan Amsal 10 ayat 12. Mari kita sama-sama baca dalam Amsal 10 ayat 12. Bayangkan ini Amsal kejadian lama yang sudah tertulis sejak ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus ada. Ya. Dalam Amsal 10:12 di sini tertulis, kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pertengkaran. Ya. Dan dalam kita langsung ke 1 Petrus ayat pasal 8 ayat yang 8. Ya. 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Inilah yang tergambar dalam pribadi Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di saat dia sudah berdarah-darah, tergantung tubuhnya, tidak adil secara tidak adil, ya, tidak ada kemanusiaan, tidak ada di jangankan respect, itu udah. Ya, secara tidak adil, yang secara semena-mena, yang ditusuk segala sesuatunya badannya, tapi dia mampu mengampuni, bahkan bisa menjadi standing, apa, menjadi antara dari Allah yang Bapa dan manusia, atau Bapa dan ininya. Dia mampu menjadi pribadi di antara. Jadi, luar biasa, suatu contoh yang luar biasa. Maka dia bisa berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang buat. Dari situ Tuhan Yesus memberikan suatu pengampunan. Kasih tidak bisa lepas dari pengampunan yang berkat. Ya. Bagi saya, itu simple, bisa memaafkan melalui mulut dan hati, dan bisa memberkati melalui mulut dan hati kepada siapapun. Kepada siapapun. Ya. Tubuh kita, lidah kita mengaku, hati kita. Jadi di situ barang boleh kita lihat ada apa di situ itu sungguh-sungguh dua unsur. Menyatakan bahwa kesungguhan itu ada. Ya, tidak melalui mulut aja, tapi hati kita juga harus sinkron. Yang menutupi pelanggaran dosa. Maka yang ketiga saya menyimpulkan, kasih adalah dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Nah, ini yang juga agak sulit bagi kita karena banyak hal bagi kita tuh ada yang ketakutan atau fear, khawatir, ya. Jadi di sini kalau kita baca dalam Yohanes 4 ayat 18 sampai 19, saudara, ya. Kita baca sama-sama, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena lebih dahulu kita. Ya, tuntutan yang terakhir ini adalah kesempurnaan dalam kasih. Ya. Ingat dari mana kok. Saat itu dalam dosa. Dan takutan menghadapi Allah yang adalah kasih, Allah yang adalah pencipta. Mereka Tuhan yang menebus. Kita di zaman-zaman ini, di akhir-akhir ini, kita bisa lihat, saya bisa setuju bahwa dalam media sosial dan musuh terbesar kita bukan daging, tapi musuh terbesar kita adalah masa penguasa. Segala yang tersebar di media membuat rasa takut, yang punya, ya, ketakutannya macam-macam, ya, fear yang disebarkan itu macam-macam. Kekhawatiran pun kita juga dalam keseharian kita juga macam-macam. Banyak sama kesaksian. Dulu saya tinggal di Ancol. Saya misalkan. Saya dulu tinggal di Ancol. Ya. Dulu saya kan pernah ke gereja. Ya. Jadi, saya dulu harus bayar uang. Tanggung jawab dengan saya tuh masih hidup dengan 200 atau 300 ribu per bulan. Ya, atau 400 ribu kurang lebih. Maka dulu saya ikut restoran India. Jadi tiap bulan saya bayar, saya bisa makan. Itu dalam 1 tahun saya usaha siang dulu dulu. Kalau weekend saya tuh kan nggak bisa kerja karena pas-pasan. Ya, jadi kayaknya kalau ke dokter tuh satu something wow gitu kan dari Ancol tuh jauh. Saya menikmati weekend di Cornish ya, kita tahu semua itu dengan apa namanya dengan budget yang mungkin 10 riang, 5 riang gitu, yang benar-benar seadanya gitu menikmati. Makanya saya kalau aku gitu ya. Jadi tapi kita bisa ngat nih orang lain, misalnya fisherman atau pembersih gitu ya, beliin chai gitu, beliin walaupun saya cuma punya 5 rial gitu, saya mau kesaksian di sini gitu. Kita itu sebenarnya kalau hanya di orang di dalam Tuhan sih, saya itu dimampukan gitu. Tapi masih bisa ngerti orang, masih bisa ini, saya tuh waktu bisa bertanya sama orang lain. Saya rasa betul-betul besok. Dan saya sungguh-sungguh diberkati di Translava itu ya. Saat saya nggak ada makanan, tidak aja loh orang pasti makanan. Orang mau apa, apa. Jadi, rupanya ya hidup dengan Tuhan tuh emang benar-benar kasih itu mengalir sejalannya aja gitu, sejalan dari Tuhan aja, karena kita nggak ada hal yang kita miliki, nggak ada hal yang kita own, kita ini own nothing yang dibuat. Kita tuh cuma hanya menerima, mengelola. Jadi saya belajar bahwa memang ya dari hal terkecil kita bisa mempraktikkan kasih itu. Tapi kadang di saat manusia sudah mulai memiliki hal banyak, ini saya benar-benar melihat bahwa ya salah satu kan saya sampai ketemu SFS 2016 sepanjang 2014 sampai 2015 ya, setahun setengah saya hidup sendiri. Saya mengalami banyak banyak hal yang membuat itu seperti pola-pola yang saya dikatakan. Makanya kalau saya bilang Tuhan sampai kapan saya dikatakan harus kesel Tuhan. Jadi kemarin juga mau resign, mau pergi, sayangkan ya apa enggak pergi-pergi juga. Jadi memang saya ketemu orang di sini, saya ketemu dengan orang, jadi Saya belajar banyak dengan satu sahabat yang bukan orang seiman, tapi dia memiliki kasih untuk yang saya bisa belajar. Dia memiliki kasih yang luar biasa, dan itu saya bisa petik dari jadi kita itu kalau ditindas, atau kita itu kalau disakiti, kita itu kalau di apa keluar, luar biasa. Bagi kita yang memberi Roh Kudus ya, dengan sumber kasih. Maka kita ingat, yang terakhir ini kita ingat bahwa jadikan semua bangsa muridku. Itu pesan Tuhan. Kita menjadi murid Tuhan. Mari kita sama-sama baca di ini. Kita terakhir di 1 Korintus 13, pasal 13 ayat 4 sampai 8. Ya. Ya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih tetap ada sampai selama-lamanya. Itulah ya di dalam lagu Bahasa Kasih ya, kita bisa lihat bahwa inilah gambaran tentang kasih yang semua ada di dalam diri pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita memang kalau mau bahas soal kasih, makanya Tuhan begitu besar kasih Allah, dia menaruhkan Injil tunggal untuk melihat bahwa kasih itu adalah pribadi Allah di dalam diri Kristus Tuhan kita, di dalam diri dia, dalam kehidupannya, di dalam diri beliau dealing dengan muridnya, beliau dealing dengan orang Farisi, beliau dealing dengan orang pendosa, beliau dealing dengan orang penyakit, orang yang sakit-sakitan, beliau dealing dengan orang yang ingat, yang udah merasa sempurna. Tuhan Yesus deal dengan orang yang dosanya, dosa cina, dosa segala macam manusia yang butuh Tuhan deal dengan cara sistem pelayanan. Tuhan Yesus semuanya deal dengan otoritas atau otoritas dalam organisasi atau kerajaan. Dia menunjukkan kasihnya bahwa beliau datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk memberikan kasih karunia dan keselamatan. Itulah yang Tuhan panggil dalam hidup kita, bahwa kasih atau mengasihi itu adalah suatu ya, perintah ya di dalam jadikanlah semua bangsa muridku, artinya ya segala macam kita harus mengenakan kasih yang sempurna dari Tuhan. Saya terakhir dan menutup Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 ya. Ini perintah Tuhan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Itu ya. Ya. Kita Kadang banyak hal ya, kita mengasihi seseorang. Pernah nggak sih kita mengasihi seseorang, tapi orang itu hanya melihat hal tinggi dari kita? Ini dia yang kontribusi yang kita. Tapi Tuhan juga mau, kenapa Tuhan izinkan segala sesuatu untuk kita tetap mengasihi pihak tersebut? Kenapa Tuhan mau kita mengasihi apa namanya orang-orang tersebut? Mungkin orang itu memanfaatkan kita, atau mungkin orang itu memiliki kepahitan dengan kita. Mungkin orang itu yang dosa-dosa kita yang lalu, yang pernah kita perbuat, menjadi batu sandungan, menjadi kerugian bagi orang. Tapi di sini Bapak kasih, karena kasih at the end dari kasih adalah kita sumber kasih. Itulah yang saya mungkin pelajari, itulah racing kita, apa jalur kita. Kita nggak bisa melihat rumput tetangga, nggak bisa ngaku, karena mahkota itu ada dalam diri kita, mahkota itu personal bagi kita. Itu adalah personal bagi kita. Jadi itulah jalur lomba kita, musuh kita yang paling utama adalah sebenarnya diri kita sendiri. Karena kasih itu sangat jelas membuktikan bagaimana kita ditekan, bagaimana kita keluarnya. Semakin kita ditekan, sampai kita keluarnya seperti apa. Ya. Anggur ditekan, keluarnya wine. Anggur diperas, keluarnya wine yang manis. Air sari yang manis. Zaitun diperas, keluarnya olive yang menghasilkan atau memberkati banyak hal dari anggur dan zaitun atau minyak minyak zaitun yang baik untuk banyak hal. Dan itulah pribadi kita dan pribadi Tuhan Yesus. Beliau adalah barometer kita, juru selamat, guru kita yang dimana untuk kita menjadikan semua bangsa murid. Salah satu unsur kasih, makin kita ditekan, makin keluar kasih kita, makin keluar kasih kita, makin kita dibenci, makin keluar kasih kita, yang artinya dengan orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan situlah akhirnya. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita satu dalam doa. Bapa kami bersyukur Tuhan untuk hal yang indah hamba boleh sampaikan melalui apamu Tuhan Yesus, biar yang disampaikan adalah terbatas, biar Allah Roh Kudus menyampaikan melalui firman firmanmu Tuhan, dan biarlah menguatkan setiap siapapun gur. Karena kasih adalah hubungan personal, tidak bisa dihumbar-humbarkan kepada manusia, tidak bisa dihumbar-humbarkan bahkan di media sosial, tapi ini adalah kasih yang hanya pribadimu melihat setiap hati kita, pribadimu yang melihat semenilai setiap pribadi kita. Maka jadilah kami Tuhan terus sepanjang tahun ini untuk menjadi murid-murid Tuhan yang dipanggil untuk mengasihi sesama, mengasihi siapapun, mengasihi manusia seperti Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu, terima kasih Tuhan. Hanya itulah yang kami bisa pegang dalam setiap jalan hidup kami, Tuhan Yesus. Karena itulah kami dimampukan kasih, karena Engkau menunjukkan kasih itu sampai pada kesempurnaan. Agar kami juga mampu melalui Tuhan Roh Kudus, persekutuan yang manis, melalui doa dan puasa, Tuhan Yesus, kami boleh, kami besar, kami kecil, tapi biar Tuhan Yesus menjadi besar, karena itulah kami mampu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ya.